warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah Masjid Baitul Hakam yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin bulanan kita di Masjid Baitul Hakam ini. Semoga dengan kajian bulanan ini bertambah ilmu kita, pemahaman kita tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh MC adalah cerdas finansial di rumah, di kantor, dan di masjid dengan format bedah buku. Alhamdulillah, pembedah buku ini sekaligus penulis telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Bapak Iman Supriyono. Assalamualaikum Ustaz. Tempat tanggal lahir beliau Madiun, 29 Juli 71. Sekarang beliau tinggal di Kejawan Putih, Hidrodinamika 2A Kejawan Putih, ya, timurnya ITS. Profesi beliau konsultan keuangan di NSF Consulting. Beliau juga sebagai majelis ekonomi di PWM Jawa Timur, dosen keuangan di Stesia Surabaya. Pendidikan formal beliau SMU Negeri Caruban Madiun. Strata 1 beliau tempuh di ITS Surabaya jurusan Teknik Mesin. Strata 2 beliau dilanjutkan di Universitas Airlangga Surabaya jurusan Manajemen. STMM sorry. Jadi STMM. Pendidikan non formal beliau Mahat atau Pesantren Ukhuwah Islamiyah dan pencak silat. Wah. Baik, insyaallah selama kurang lebih 40 menit ke depan Ustadz Iman Supriyono akan menyampaikan materi tentang cerdas finansial di rumah, di kantor, dan di masjid ini. Kemudian selama kurang lebih nanti 15 menit ada diskusi, dialog dari para jamaah semua. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Iman Supriyono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini adalah tanda bahwa kita termasuk hambanya yang bersyukur, hambanya yang nanti akan menghadap Allah dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, bagaimana disampaikan tadi, hari ini saya akan menyampaikan materi judulnya seperti itu, cerdas finansial di rumah, di kantor, dan di masjid. Sebenarnya ada bukunya sudah. Mungkin kalau Bapak Ibu sempat sekali ke toko buku bisa dilihat dan bisa dibaca. Tapi biasanya kalau baca saja kurang afdol, maka saya ceritakan. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku saya yang ketiga. Buku saya yang pertama ini judulnya Si Kecil Kaya Si Kecil Miskin, Meningkatkan Kecerdasan Finansial Si Buah Hati. Kemudian saya juga menulis buku judulnya Cerdas Finansial Pranikah, ini buku kedua. Ini pengalaman saya karena saya dulu begitu belajar Islam ini ya, kira-kira semester 2 atau semester 3 itu saya berontak kepada diri saya sendiri. Nah, pemberontakan saya itu sederhana. Saya itu diajari oleh guru ngaji saya bahwa dalam sebuah hadis Nabi selalu menekankan yadul ulya khairum yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Salah satu teks hadisnya itu yang ada di Sahih Muslim itu cerita lengkapnya begini. Kata Nabi, kamu itu berpagi-pagi pergi ke hutan dan kemudian kamu mencari kayu bakar dan dengan susah payah kamu pikul ke pasar dan dengan itu kamu tidak meminta-minta, maka itu jauh lebih baik daripada kamu meminta-minta. Dan kemudian disusul dengan yadul ulya khairum yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, saya benar-benar marah kepada diri saya sendiri, karena saya tahu bahwa waktu itu saya sudah termasuk orang-orang yang harus memperhatikan hadis itu. Karena saya sudah balik. Jadi kalau seandainya saya belum balik itu waktu itu, semester 2 atau semester 3, maka saya cuek aja gak apa-apa. Tapi saya kan sudah balik. Diberitahu Nabi, diajari Nabi, bagi orang yang sudah balik itu pantang untuk tidak melakukannya. Itu bagi orang-orang beriman. Nah, maka saya kemudian berontak, dan kemudian saya cari cara. Kalau nyari kayu bakar di Surabaya sudah gak ada gitu ya. Ada hanya di Madiun, tempat lahir saya dulu. Di Surabaya sudah gak ada. Tapi saya menjumpai, di ITS itu banyak sekali, karena kuliah saya di ITS ya, banyak sekali pohon lamtoro. Pohon lamtoro. Nah, ada orang yang saya amati itu kerjanya itu hari-hari itu ngambili lamtoro di ITS. Waktu itu rektornya belum Pak Nuh, belum Pak Probo, masih Pak Uju Juriaman. Saya mikir, wah ini orang ini cari duit dari ITS, gak perlu proposal ke Pak Uju Juriaman sudah diizinkan. Gitu. Kenapa? Karena ngambili lamtoro yang bagi ITS sudah gak bermakna. Nah, kemudian dijual ke Pasar Keputran, dan itu sehari kira-kira dapat uang 20 ribu ketika itu. Saya kemudian jadi yakin, oh ternyata Nabi itu betul. Nyari, gak usah kayu bakar lah, lamtoro aja, orang itu bisa makan. Nah, waktu itu saya makan masih murah sekali, tahun 92-93. Pecel waktu itu harganya 250 rupiah. Ya, sehingga hidup sebulan kira-kira cukup 150 ribu sudah cukup. Nah, nyari kayu bakar, versi Surabaya, nyari lamtoro, itu sebulan bisa 600 ribu. Maka saya kemudian berontak. Tapi masa saya akan itu ngusur orang-orang yang nyari lamtoro, kemudian saya nyari lamtoro? Saya tentunya tidak begitu. Saya pengen tidak yang ngusur orang lain lah, atau mencari lahan rezeki orang lain. Nah, saya kemudian iseng-iseng pasang iklan di Jawa Pos. Terima les privat itu, SD, SMP, SMA. Nah, dari situ saya ternyata alhamdulillah bisa dapat duit untuk makan, untuk bayar kos-kosan, dan kebutuhan sekolah. Nah, karena itu, maka kemudian saya semester 5 itu izin nikah kepada orang tua saya, karena saya sudah merasa mampu. Nah, oleh orang tua saya tidak diizinkan. Katanya, kamu itu anak kemarin sore mau nikah. Gitu. Udah, sekolah dulu yang bagus. Nah, saya, karena saya, ya itu orang tua saya, ya saya nurut. Tapi kemudian saya merenung. Renungan saya sederhana. Ini orang tua saya itu melarang saya menikah merupakan larangan permanen apa larangan sementara kira-kira gitu ya. Saya renungkan, ini masa larangan permanen? Anak gak boleh nikah, itu kan gak boleh. Gak mungkin. Akhirnya saya simpulkan. Oh, larangannya adalah larangan sementara. Nah, karena itu kemudian saya membuktikan kepada orang tua. Ketika adik saya SMP sebelumnya gak pakai kerudung ya. Kemudian pakai kerudung kan harus pakai baju panjang semuanya. Dan itu berarti bajunya ganti semuanya. Nah, itu saya unjuk gigi kepada orang tua saya. Pak, Bu, biarlah yang memberikan baju seluruhnya untuk adik saya itu saya saja. Dan kemudian saya berikan betul seorang mahasiswa semester 5 atau semester 6 waktu itu. Dan orang tua saya perlahan-lahan dan akhirnya percaya kepada saya. Semester 7 saya diizinkan oleh orang tua saya untuk menikah. Nah, sambil ditanya, emangnya kamu menikah sama siapa? Karena memang selama ini saya gak pernah pacaran. Gitu. Gak pernah menunjukkan bahwa saya pernah pacaran. Nah, kemudian saya jawab, tenang, saya mau cari dulu. Nah, saya cari-cari, kira-kira 2 bulan dapat dan langsung nikah saya. Itu aja. Nah, itu saya tulis di sini judulnya Cerdas Finansial Pranikah. Nah, kemudian buku ketiga itu ini, nah buku keempat ini yang agak serius ini, judulnya Financial Spiritual Question, Cerdas Finansial Spiritual. Lengkapnya memahami, mengukur, dan melejitkan Financial Spiritual Question untuk keunggulan diri, perusahaan, dan masyarakat. Nah, hari ini saya tidak akan cerita ini nanti lengkapnya ada ceritanya sendiri. Insya Allah nanti mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi. Tapi hari ini saya akan ceritakan yang ini saja. Bagaimana kita menjadi orang yang cerdas finansial di rumah, di kantor, dan di masjid. Jangan hanya cerdas finansialnya kalau di masjid aja. Nanti kalau di luar masjid jadi lain lagi. Nah, itu jangan begitu. Bapak-bapak sekalian, salah satu yang melatari belakangi saya menulis ini adalah suatu fakta ya, yang mungkin Bapak Ibu juga bisa mengamatinya. Coba ini saya tanya. Mungkin Bapak Ibu juga smart mengamatinya. Kumpulkan, kalau seandainya kita mengumpulkan 100 murid SMP dan SMA ya. 100 murid SMP dan SMA secara acak, ngawur. Pokoknya ketemu anak SMP, SMA, ambil aja 100 kumpulkan ke sini. Dan kemudian kita tanya. Di antara kalian, itu pertanyaan kita kepada adik-adik itu. Di antara kalian yang kalau ujian itu belum pernah curang, itu coba angkat tangan gitu. Yang selama ujian mulai dari SMP SMA itu tidak pernah curang sama sekali, itu coba angkat tangan. Nah, coba pengamatan Bapak-Ibu, kira-kira yang angkat tangan ada berapa itu kira-kira? Yang belum pernah curang sama sekali dalam ujian ya, dari 100 orang, kira-kira yang angkat tangan ada berapa gitu? Enggak ada? Berapa kira-kira? Gak ada. Setuju kalau gak ada kira-kira? Kalau Bapak kira gak setuju, berapa kira-kira yang angkat tangan? Berapa? 80% setuju. Kalau 80% yang angkat tangan bahwa dia tidak pernah curang sama sekali dalam ujian itu 80%. Gak mungkin ya rasanya ya. Mungkin 10%? Ya mungkin ya. Nah, anak saya itu sekarang itu kelas 2 SMP yang paling gede ya. Kelas 2 SMP. Saya tanya, ini kalau di ini SMP-nya cukup disiplin. SMP-nya cukup disiplin. Nah, waktu SD itu saya tanya, SD-nya SD-SD gak terlalu anu ya, gak terlalu bagus. Saya tanya, temanmu sekelas itu kira-kira kalau yang ujian itu gak pernah curang itu siapa gitu. Dia mikir senyak terus, kayaknya cuma satu. Siapa itu? Ya, cuma saya gitu. Lah anak saya itu ranking 1, jadi gak ada tempatnya nyontoh. Jadi gak ada siapa dicontoh, gak ada lagi. Gitu. Sampai ketika dia UNAS itu oleh gurunya diminta untuk nyontohi kawan-kawannya, anak saya ngomong dengan cukup tegas, waduh maaf Bapak Ibu, maaf Ibu Guru, saya gak mau begitu, itu curang, itu gak bagus. Gitu. Nah. Itu anak saya SMP, kenapa kok begitu? Karena dia ranking 1 selama ini, sehingga tidak ada yang dicontohi. Mentok sudah gitu. Mungkin aja seandainya dia ranking 11 atau ranking 1 juga tapi dari bawah, itu mungkin dia termasuk orang-orang yang suka menyontoh itu. Nah Bapak Ibu sekalian, itu dulu di SD yang kualitasnya gak terlalu bagus. Ya mungkin seperti SD negeri, mungkin seperti itu. Nah sekarang ketika SMP, nah, saya pernah memberi training kepada kepala sekolah jaringan SMP anak saya, cukup bagus SMP-nya. Nah, kalau ditanya muridnya siapa yang gak pernah ujian, insya Allah semua angkat tangan, karena memang cukup ketat di sekolahnya. Tapi saya bertanya kepada para kepala sekolah jaringan SMP dia, gitu. Ketika di dalam sebuah training, saya diberi kesempatan untuk memberi training masalah keuangan. Pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu, yakin kalau murid-muridnya jujur ketika ujian, gitu. Semuanya angkat tangan, yakin. Nah, gitu. Saya yakin. Nah sekarang saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu kepala sekolah ini yang nanti sepulang dari training ini, pesertanya kira-kira 40-an orang training itu, yang sepulang training ini datang dari berbagai penjuru Indonesia ya, nanti berani membuat kebijakan bahwa seluruh ujian tidak dijaga dan yakin bahwa 100% muridnya tidak curang. Siapa yang berani bikin gebrakan bahwa seluruh ujian tidak perlu dijaga dan yakin bahwa seluruh muridnya tidak curang? Yang angkat tangan berapa kira-kira? 2 Pak, ada 2 yang berani angkat tangan Pak. 2 gitu. Dari 40 orang. Jadi ternyata itulah potret negeri kita kira-kira 10 atau 15 tahun ke depan. Karena anak-anak SMP, SMA itu yang nanti akan bekerja 10-15 tahun ke depan. Nah pertanyaan serupa itu sering saya tanyakan kepada para mahasiswa. Di antara kalian, 100 orang itu misalnya ya, saya tanya, siapa di antara kalian yang belum pernah titip absen? Kira-kira berapa kira-kira yang belum pernah titip absen dari 100 orang kira-kira? Ada 10%? 10% itu sudah terlalu optimis nampaknya itu. Sudah terlalu optimis. Karena faktanya saya kalau tanya 100 orang yang angkat tangan, yang berani angkat tangan ya 1-2 saja. Nah, faktanya begitu. Bapak Ibu silakan merenung, mau flashback kembali dulu ketika sekolah bagaimana gitu. Silakan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang melatar belakangi saya, karena saya terus terang saya enggak pernah kerja di sebuah perusahaan, karena saya begitu lulus bikin usaha sendiri namanya SNF Consulting itu. Nah, saya terus terang itu yang membuat saya resah ya, hati saya resah sebagai orang yang bergerak di bidang keuangan dan dulu aktif di masjid kampus ITS gitu ya, di JMMI waktu itu. Nah, saya resah saya itu kalau waktu SMP SMA sudah begitu, kuliah juga begitu, nanti kalau kerja kayak apa gitu. Nah, coba renungkan gitu. Renungkan. Kalau tadi kan ditanyakan kepada anak-anak SMP SMA, sekarang kalau itu ditanyakan kepada para pekerja, pertanyaan sederhana. Siapa yang ketika diberi tugas oleh kantornya membeli Aqua harganya 1000 tetap nulis di kwitansinya 1000 ya, jadi ya. Harganya beli di toko 1000 jelas. Nah, biasanya toko itu kan usil gitu, mas mau ditulis berapa gitu. Nah ini kadang-kadang nulisnya ngawur, gak ditulis 1000, tulis 1500, tulis 2000 gitu ya. Atau bangun gedung, ini masjid gini, gedungnya 100 miliar gitu. Nah itu biasanya kontraktornya itu iseng, mas Sampean yang saya beri 100 miliar, ini mau ditulis berapa gitu. Nah, pertanyaan serupa ditanyakan pada para pegawai. Berapa atau siapa di antara para pegawai itu dari 100 pegawai acak ya, yang kalau ditanya siapa yang belum pernah nulis angka yang tidak sebenarnya dalam kuitansi atau dokumen-dokumen perusahaan gitu. Angka keuangan. Itu kira-kira berapa itu? Saya enggak berani tanya itu. Nanti saya khawatir jawabannya kayak anak-anak SMP SMA, karena dulu orang-orang pegawai itu juga seperti apa? Juga pernah sekolah juga gitu. Kalau waktu mahasiswa tidak hadir mengatakan hadir dengan cara titip absen, atau ketika sekolah dia tidak bisa mengatakan bisa dengan cara nyontek atau nyontoh kawannya, nah maka ini pekerjaan ini akan berkembang, akan beranak pinak, dan biasanya tidak terlalu sulit juga ketika dia bekerja akan melakukan hal serupa gitu. Nah itu yang bikin saya resah Bapak Ibu sekalian. Konon kata Pak Sumitro Hadikusumo waktu masih hidup gitu, di Indonesia itu hanya ada 30% kira-kira ya, duit yang benar. Nah, duit perusahaan-perusahaan dan duit negara yang benar. Yang lainnya itu lari-lari dengan cara 1000 ditulis 1500 tadi. Yang lainnya itu. Nah, itu nampaknya itu klop betul dengan survei kecil-kecilan saya terhadap para siswa. Apa yang disampaikan oleh Pak Sumitro Djayadikusumo itu waktu itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nah kalau caranya begitu, bagaimana halnya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa ayatul munafiki salasun, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga perkara gitu. Kata Nabi yang pertama adalah idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata maka dia berdusta. Nah Bapak Ibu sekalian, yang namanya berkata itu ada dua, ada berkata secara lisan dan berkata secara tulis. Bagaimana aqua yang harganya 1000 ditulis 1500 itu kira-kira termasuk berdusta apa tidak itu? Nah, berdusta, maka itu adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Dan orang yang melakukannya tentu saja dia adalah orang yang munafik, tentu saja. Nah, di dunia ini, di surat Al-Baqarah, Allah itu bagi manusia itu menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang beriman. Ya, yang pertama orang-orang beriman. Dia percaya kepada Allah, hari akhir, percaya kepada yang gaib, itu tanda-tanda orang beriman. Yang kedua adalah orang yang kafir. Orang yang kafir itu jelas, dia menolak kebenaran. Yang ketiga adalah orang yang munafik. Nah, tanda-tandanya seperti disebut oleh Nabi tadi. Nah, kira-kira kalau diperes lagi, tiga itu bisa dikelompokkan jadi dua saja. Yang satu beriman, kafir dan munafik itu sama saja sebenarnya. Cuma penampakannya lain. Tapi faktanya sama saja, karena dia sama-sama mengingkari ayat-ayat Allah. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masih layak seorang yang perilakunya itu merupakan perilaku orang-orang munafik dan kemudian dia masih berdoa kepada Allah gitu, minta kepada Allah gitu. Kalaupun berdoa, itu kira-kira malaikat itu begini jawabnya. Kan iku ngawur, kan biyen sekolah iku gak teko titip tanda tangan, gak teko ngomongi teko. Wis kok nek ndonga njaluk surga, wis kok tak wene neraka paling maksudmu kualik paling gitu. Kan ndonga Rabbana atina fiddunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kehidupan di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik. Nah, kata malaikat, kamu itu biasanya kalau tidak hadir ngomongnya hadir, kalau 1000 kamu tulis 15.000, maka kalau kamu minta kebahagiaan paling yang kamu minta kesengsaraan, itu kata malaikat dilaporkan kesengsaraan. Nah maka akhirnya walaupun orang se-Indonesia itu berdoa seperti itu yang diberikan oleh Allah dengan catatan malaikat itu adalah lumpur lapindo gitu ya, kemudian tsunami di Aceh, gempa bumi di sana di Jogja dan seterusnya. Ya itu karena malaikat bingung itu. Ini orang ini biasanya A dikatakan B. Maka ya sudah ini berdoa A saya kasih B saja gitu, kata malaikat begitu. Ya, jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang membuat saya resah gitu. Kenapa? Kemudian saya menulis buku Cerdas Finansial di rumah, di kantor dan di masjid. Nah, kalau difilmkan itu kurang lebih kayak begitu Bapak Dik. Diantar. Saya punya gambaran yang menarik gitu. Nah itu. Karena setan itu ternyata makin canggih gitu. Nah, saya punya gambarannya, bagaimana kehidupan itu ternyata seperti itu gitu. Time, thank you. Seorang guru. Please put down your pens and bring your papers to the front of the room. Pengumuman, waktu habis, itu kata Pak Guru. Well done. Silakan mengumpulkan ujian kalian. Oh, I'm sorry, too late. Maaf, Anda terlambat. Have you plenty of warnings about time? Dan Anda gagal. You failed. Sorry. Maaf. Excuse me. Maaf, do you Bapak, know who I am? Apakah Bapak mengenal saya? I have absolutely oh, maaf, no saya idea. Tidak mengenalmu. Good. Bagus. Coba diulang sekali lagi. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Well done. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Nah, dengan demikian gurunya tadi enggak ngerti ini anak ini siapa, pekerjaannya yang mana. Akhirnya bingung dia mau ngasih sanksi, ya dibiarkan aja gitu. Nah. Bapak-bapak sekalian, ternyata peluang-peluang untuk melakukan pekerjaan kecurangan itu ya, kecurangan-kecurangan itu memang oleh setan itu didesain sedemikian rupa gitu ya. Setan itu memang canggih sekali dalam mendesain peluang-peluang itu. Sehingga dalam kehidupan itu seolah-olah kita itu terpaksa ya melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu adalah tindakan-tindakan yang sangat dikutuk oleh ajaran agama apapun. Apalagi ajaran agama kita, Islam gitu ya. Nah, setan itu luar biasa pintar, Pak. Luar biasa pintar. Sehingga dia itu selalu membuat dilema-dilema, Pak. Si anak ini tadi kan menghadapi dilema. Ini kalau saya ini sportif gitu, maka saya tidak lulus. Jelas enggak bisa mengumpulkan pekerjaan, kan? Nah, kemudian setan bisikkan, otakmu itu kan bisa diputar. Coba kamu tanya itu. Dosenmu itu kenal enggak kepada kamu kira-kira? Nah, kalau tidak, nanti kamu masukkan aja ke situ. Cepat-cepat supaya dosenmu enggak tahu pekerjaanmu yang mana, gitu. Nah, jadi dia menghadapi dua dilema. Pertama, mungkin dia akan sportif dan dia konsekuensinya tidak lulus. Yang kedua, dia akan curang, mencurangi dosennya. Dan dia bisa lulus. Pilih mana kira-kira gitu. Nah, anak ini tadi ternyata memilih berbuat curang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dilema-dilema serupa itu selalu ditiupkan oleh setan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang polisi ketika dia menangkap pelanggar lalu lintas, itu oleh setan ditiupkan dilema juga, Pak. Dua hal yang harus dipilih gitu. Jelas namanya orang melanggar lalu lintas kan mestinya ditilang, Pak ya. Tapi namanya setan itu yang pintar. Pak polisi, kalau sampean tilang, nanti itu sampean enggak kebagian gitu. Itu kan langsung masuk kas negara gitu. Nah, itu kalau sampean tilang ya memang negara untung, tapi sampean kan enggak kebagian. Nah, Pak polisi ada cara yang bagus. Aja-aja damai, nanti sampean dapat 50 ribu. Nah, maka polisi itu milih nih, ini milih. Saya pilih Allah dan kemudian orang ini saya tilang, atau saya pilih uang 50 ribu dan kemudian orang ini berdamai, masuk saku beres lah gitu. Toh kondisinya sekarang lagi sepi kan, tidak ada polisi militer gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, polisi yang tergoda setan itu mengatakan, oh iya ya, udah Pak, damai saja gitu. 50 ribu masuk saku. Nah, itulah Bapak-Ibu sekalian dilema-dilema yang ditiupkan oleh setan kepada polisi. Kenapa? Karena setan mengatakan, Pak polisi, ini kan ini tahun ajaran baru. Sampai nanti habis ini harus membayari anak sampai sekolah loh itu. Sekolahnya di Al-Hikmah itu bayarnya mahal loh itu. Nanti kalau mengandalkan gaji enggak cukup nanti. Nah, akhirnya setan itu pintar meniupkan itu. Pegawai tadi yang beli aqua 1.500 tadi itu juga selalu dibikin perangkap-perangkap oleh setan. Pak pegawai, sama nanti kalau tulis 1.000, sama hanya terima gaji kan kecil gaji sampean. Nah, ada caranya supaya dapat banyak. Ini kalau sama tulis 1.500 satu botol sampean dapat 500. Nah, sekarang kan belinya kan 10.000 botol kan untuk keperluan kantor. Nah, 10.000 botol kali 500 kan lumayan. Berapa itu? 500 ribu kali 10, 5 juta. Hanya tanda tangan dari 1.000 tulis 1.500 saja sampai dapat 5 juta. Nah, orang ini kemudian mikir, nah ini saya pilih Allah apa pilih 5 juta? Allah 5 juta, Allah 5 juta. Dan kemudian keputusannya, udah, maaf Allah saya singkirkan sebentar ini, sekarang pilih 5 juta dulu. Nah, pada saat itu syahadatnya dia bunyinya begini, Pak. Asyhadu alla ilaha illal fulus, itu tidak ada yang aku sembah kecuali uang. Gitu. Nah, gitu. Nah itulah fakta yang saya sebut sebagai orang yang tidak cerdas finansial di masjid, di rumah maupun di kantor. Kenapa? Karena dia tergoda oleh bujuk rayuan setan, ya, yang meniupkan dilema-dilema. Dan pada dasarnya di sekitar kita itu isinya dilema-dilema melulu, Pak. Dilema-dilema melulu. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah, kecil-kecil itu misalnya contoh. Ya, kita kan tahu Islam itu menghargai apa, mengajar kita untuk menghargai orang lain, ya. Nah, misalnya kita di lampu merah itu, ya, lampu merah di jalan raya itu. Kebetulan lagi naik motor ini. Kalau naik mobil biasanya agak susah itu. Nyerobot-nyerobot, nah, naik motor. Ini jelas lampu merah, terus ini anu, marka warna putih itu loh. Nah, lampu merahnya di sini. Apa yang dilakukan? Nah, setan itu pintar. Sampai nanti kalau di sini itu terlambat, lari aja ke depan. Akhirnya apa? Larinya ke depannya mobil-mobil atau motor-motor yang berhenti di belakang garis marka. Nah, karena lampu merahnya di sini begitu hijau, apa yang terjadi? Nah, dia kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu lampu hijau. Akhirnya apa? Yang belakangnya ngebeli, dan baru dia jalan. Nah, ini orang yang tidak suka menghargai orang lain. Menghargai orang lain mestinya apa? Antri. Yang dulu harus didahulukan. Jangan belakang mintanya dulu, malah disuruh dulu, nggak mau. Lampu hijau tadi kan mengatakan, jalan aja. Nah, dia nggak mau jalan duluan. Nah, ini repot. Jadi, ini penyakit seperti namanya SMS kuadrat, Pak. Apa itu? Senang melihat orang lain susah, dan susah kalau melihat orang lain senang. Nah, kalau kayak gitu, jadinya dunia itu jadi kacau kayak di Indonesia ini lah, Pak. Ya, itu yang saya sangat resah gitu, dan kemudian saya menulis cerdas finansial di rumah, di kantor, dan di mana saja lah kita harus cerdas finansial gitu. Nah, oke, Pak Dika, lanjutkan. Nah, ya, itu tadi mengapa. Sekarang ini pendahuluannya ini. Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya namanya cerdas finansial itu sesuatu yang sebenarnya di sekitar kita itu ada. Di sekitar kita itu ada. Karena saya itu nulis buku itu ya tidak dari mana-mana. Ya dari saya melihat sekitar kita gitu. Nah, kebetulan profesi saya seorang konsultan, ya kerjanya kan mengamati sesuatu yang berhubungan dengan uang gitu. Saya mengamati, ya saya tulis. Nah, misalnya ini saya mengamati seorang tentang seorang pekerja, saya tulis di buku ini. Namanya Wildan Aminuddin. Di sini saya samarkan namanya Willy. Nama sebenarnya Wildan Aminuddin. Nah, Wildan ini begitu lulus SMA, Pak, dia SMA-nya itu ranking 1 juga, tapi ranking 1 dari bawah. Jadi kalau masuk ITS benar enggak bisa lah gitu. Jadi dia otaknya enggak terlalu pintar. Nah, akhirnya dia sadar, wah kalau saya enggak terlalu pintar ini harus cari cara lain supaya bisa mengalahkan kawan-kawan yang pintar gitu. Caranya gimana? Akhirnya dia begitu lulus SMA, dia itu kebetulan hobi anu, Pak, hobi otomotif, hobi mobil. Nah, bapaknya kebetulan punya mobil, dia ada hobi ngutang-atik mobil. Akhirnya dia kerja di sebuah showroom jual beli mobil bekas. Kerja di sebuah showroom jual beli mobil bekas. Nah, kalau dia misalnya kerja pakai lamaran itu, Pak, lamar kepada YTH itu terus naruh lamaran, paling enggak direken. Karena yang lamar banyak sekali. Pengangguran di Indonesia itu 750 ribu orang, Pak, sekarang ini. Hari ini kurang lebih. Yang lulusan perguruan tinggi kurang lebih ada penganggurannya ada sekitar 40 juta orang, yang lulusan perguruan tinggi kurang lebih ada 750 ribu orang. Nah, dia enggak lulus perguruan tinggi, berarti ikut nomor 4 juta 1, Pak, 40 juta 1. Nah, maka dia sadar, kalau saya pakai ngelamar cara biasa, maka saya enggak akan bisa. Akhirnya apa? Dia ngelamar cara lain, yaitu apa? Ngelamar tanpa digaji, jadi ngenger. Ngenger aja, pokoknya ngenger lah, Mas. Nyambut gaji sembarang gelem, cuci-cuci, apa ngepel atau apa saja, jadi jongos lah, jadi kacung, mau saja saya kacung. Betul, dia akhirnya diterima jadi kacung, Pak. Kerjanya apa? Ya, suruhan fotokopi, dia ngerjakan, nyapu. Nah, ngelapi mobil belum boleh. Pemilik showroom khawatir mobilnya berat, karena mobilnya bagus-bagus gitu. Jadi, ngelapi mobilnya gak oleh, ngelapi lantai di sini. Nah, akhirnya dia lama-lama bagus-bagus dipercaya. Dia bilang, Mas, saya enggak terlalu lama ternyata sudah naik tingkat karena kenal dengan saya. Oh, naik tingkat apa? Naik pangkat apa? Gitu. Dia bilang naik pangkat. Naik pangkat apa? Kalau dulu saya belum boleh ngelap mobil, sekarang saya sudah naik pangkat, boleh ngelapi mobil. Nah, gitu. Naik satu pangkat. Nah. Lama-lama ngelapi mobil dari luar. Lama-lama dia diizinkan lagi untuk ngelap mobil dari dalam, bagian dalam, dan seterusnya. Jadi dia bilang, hampir tiap minggu, Mas, saya naik kelas, gitu, naik pangkat. Tapi gajinya tetap enggak ada, gitu. Ya, naik pangkat aja, gajinya enggak ada. Nah, tuh. Orang kerja kok enggak digaji, lu gimana makannya? Nah, dia enggak kurang akal. Ibu saya itu setiap hari masak, Mas. Sehingga saya tiap hari berangkat ke kantor sudah makan pagi, sambil bawa makan untuk makan siang, bontot. Karena dia oleh bapaknya, ibunya diajari, sekolah itu sampai SMP dia biasa bontot. Dia biasa aja ke kantor bontot-bontot. Nah, itu lama-lama dia dipercaya makin baik, suatu saat akhirnya dia dipercaya untuk menjual mobil, ya. Jadi sales menjualkan, lama-lama dipercaya untuk pulaan mobil, dan makin lama makin dipercaya untuk pegang gigi. Udah, pokoknya beli mobil, tulis sesukamu, beli. Nah, lama-lama ini benar, ternyata hasilnya besar, kan dia tahu, dan caranya saya sudah bisa. Nah, karena dia sudah bisa, akhirnya dia minta izin kepada bosnya, bos, gimana kalau saya punya duit dan saya kulaan, saya titipkan di sini. Nah, dia sudah bisa. Nah, akhirnya dia boleh kulaan, mulai dari yang murah-murah, dan lama-lama pinter, begitu sudah pinter, dapat duit lebih banyak lagi, dia minta izin kepada bosnya untuk mengundurkan diri dan buka showroom sendiri. Pertamanya gak salah showroom, Pak, jual beli sendiri di rumah itu, lama-lama buka showroom. Kalau Bapak Ibu nanti lewat Dharma Wangsa, di sebelah kanan kalau dari sini itu ada Istana Motor. Nah, itulah Wildan Aminuddin yang saya cerita. Jadi ternyata segala sesuatu itu bisa disikapi dengan yang namanya cerdas finansial dan cerdas spiritual. Gak perlu curang, hidup itu cara yang lurus-lurus saja lah, insya Allah ada gitu. Nah, itu kalau kita yakin, insya Allah bisa. Nah, cara yang mirip dilakukan oleh si Wildan Aminuddin itu berlaku pula untuk seorang karyawan, ya. Berlaku pula untuk seorang karyawan. Saya mau cerita nanti selanjutnya. Oke, Pak Dika. Nah, Bapak Ibu sekalian, syaratnya orang supaya cerdas finansial spiritual itu harus mau belajar. Nah, belajar itu kepada siapapun. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu sudah jadi karyawan di sebuah BUMN besar itu enggak mau belajar kepada itu pedagang apa tukang tambal ban di depan itu. Nah, belajar itu menarik. Ini cerita, saya punya cerita tentang bagaimana orang belajar kepada siapapun, ya. Ini ada kawan, ini kebetulan kawan ini punya kawan. Jadi saya diceritai oleh pelakunya, ya. Jadi kawannya kawan saya cerita. Dia kebetulan naik mobil, bannya itu gembos di depannya rumah sakit Jiwa Menur, Pak. Bannya gembos. Nah, kan karyawannya gembos kan diganti, ban jarumnya kan ada diganti, begitu diganti karena dia kurang hati-hati, itu murnya itu, tiga murnya ban itu jatuh ke selokan, itu selokannya kan dalam sekali, dan ngambilnya kan gak mungkin, itu sulit. Akhirnya dia bingung, gimana kayak oper ini, padahal bengkel masih jauh gitu. Nah, ketika mau masang itu, dia diamati oleh orang yang sambil senyum-senyum, nampaknya ini, penghuni rumah sakit jiwa gitu. Nah, ngomong begini, orang yang senyum-senyum, mas, sampean gini, ada caranya yang bagus. Itu ambil satu baut dari tiga roda yang ada. Jadi rodanya kan masih tiga yang nempel. Itu kan bautnya kan empat kan, murnya kan empat. Diambil satu, sampean punya tiga. Untuk masang itu roda serep itu. Nah, nampaknya ini orang yang senyum-senyum ini dulu mantan bengkel, sehingga dia hafal betul caranya. Akhirnya dia senang sekali, ternyata selesai, dan kemudian dia begitu mau pamitan itu ngomong, mas, terima kasih mas atas saran sampean, saya bisa pergi ke bengkel. Nah, terus orang gila itu ngomong gini katanya, mas, aku pancen gendeng, tapi gak goblok kayak sampean gitu. Bapak-Ibu sekalian, jadi ternyata kita belajar itu kepada siapa saja, termasuk kepada tukang tambal ban. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka sebagai pegawai pun kita bisa cerdas finansial. Bisa cerdas finansial. Nah, syaratnya lagi Bapak-Ibu sekalian, namanya belajar itu, begitu kita paham, ya, nanti kan kita ada teori gitu, ya, ada teori. Nah, begitu kita paham, maka jangan lupa langsung dikerjakan, Pak. Mas, kerjakan, kemudian diulang-ulang, jadi kebiasaan, baru hasil. Nah, kebanyakan anak-anak sekolah kita itu belajar hanya sampai level paham, Pak, tidak dikerjakan. Saya dulu, Pak, engineer teknik mesin, ada, Pak, ijazahnya, kalau nggak percaya gitu, masih ada, saya simpen itu baik-baik, nggak pernah saya tunjukkan ke orang itu, memang saya simpen di lemari. Nah, itu kenapa saya nggak pernah bisa buka bengkel, atau minimal jadi showroom mobil lah, minimal begitu. Karena saya dulu hanya paham saja, Pak, di teknik mesin itu. Nggak pernah praktek. Namanya bongkar mesin itu belum pernah saya lakukan sama sekali. Paling banter hanya karburator. Paling banter. Sehingga nggak pernah bisa. Nah, kawan-kawan saya yang paham, dikerjakan, yang langsung buka mesin itu, yang langsung dicoba, nanti diulang-ulang, Pak. Bukan hanya sekali, karena hanya sekali namanya bukan belajar. Diulang-ulang, sampai jadi lancar betul, sampai jadi kebiasaan, nah, dia biasanya akan mendapatkan hasil. Itu aja rumusnya. Oke, Pak Dika. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu yang namanya kecerdasan finansial atau financial quotient? Jadi, prinsipnya cerdas finansial itu adalah bagaimana kita mendayagunakan uang itu sebagai alat, Pak. namanya alat, Pak. Sama-sama pisaunya, Pak. Sama-sama pisaunya, seandainya saya bawa pisau itu. Itu ada orang yang dengan pisau itu bisa membela diri. Si Wiro Sableng misalnya, itu kan dengan pisau dia bisa membela. Ada lagi, dengan pisau dia malah ditusuk oleh pisaunya sendiri. Siapa itu? Lawannya Wiro Sableng. Dia lawannya Wiro Sableng mau nusuk, Pak, tapi oleh Wiro Sableng karena jurusnya lebih pinter, pisau itu ditangkap oleh Wiro Sableng dan kemudian dipakai oleh nusuk lawannya. Nah, itu uang itu kayak begitu, Pak. Bisa berfungsi seperti pisau di mata, di tangan orang yang tidak cerdas, dia menjadi senjata yang makan tuan. Tapi di mata orang cerdas, enggak pakai pisau pun bisa merebut pisaunya lawan dan kemudian ditusukkan kepada lawan yang membawa pisau. Nah, uang juga begitu. Itu prinsipnya. Jadi uang itu harus kita pikirkan dengan baik-baik, kita pasang strategi yang bagus-bagus. Nah, Bapak Ibu kan tiap bulan kan dapat uang dari kantor ini. Nah, maupun mungkin yang di bagian keuangan tiap bulan kan ngatur duitnya perusahaan. Nah, paling tidak kan ngatur duitnya sendiri-sendiri. Nah, paling tidak itu. Oke, Pak Dika. Nah, yang penting itu tujuan hidup harus Allah Subhanahu wa taala, harus Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nanti nonsens gitu. Jadi kita tidak boleh tergoda. Apapun pekerjaan kita, kita jangan sampai Allah itu dikalahkan dengan uang. Nanti oleh malaikat nanti kita dicatat sebagai orang-orang munafik nanti. Nah, oke, Pak Dika, lanjut aja. Waktunya sudah enggak cukup. Sebentar. Mundur sekali lagi. Itu ada. Nah, itu, coba saksikan, itu ada film yang menarik itu. Bapak-Ibu sekalian, ini sejenis tadi, cuma ini mungkin agak berbeda. Bapak-Ibu lebih sering mencerna itu. Ini seorang pemain golf, ya. Seorang pemain golf. Nah, main golf itu kan tujuannya kan memasukkan bola ke lubang itu kan, lubang yang biasanya dikasih bendera itu. Ini lubangnya. Pemain golf tadi kok curang itu. Salah satu penyebabnya karena mungkin karena dia akidahnya enggak bagus lah, dia termasuk golongan orang-orang munafik gitu ya. Termasuk golongan orang. Nah, yang kedua, karena dia enggak pede, Pak. Kalau seandainya dia pede, lubangnya kan tinggal sedikit aja. Kenapa harus curang itu? Cuma segitu aja. Nah, kenapa enggak pede? Karena dia enggak rajin berlatih. Nah, jadi maunya instan, enggak mau belajar, nyontek aja langsung lulus gitu. Jadi mirip kayak gitu. Nah, dalam kehidupan itu ternyata secara finansial orang itu tergoda untuk berbuat yang tidak baik-baik. Itu karena yang pertama, mungkin ya memang akidahnya sudah rusak lah gitu, mungkin itu. Yang kedua, karena dia enggak pede, Pak, dengan kemampuannya gitu. Dia enggak pede, enggak yakin. Kalau enggak yakin kan terus cari-cari kesempatan, ada KPK enggak ini? Kalau enggak ada KPK, nah gitu. KPK-nya di Jakarta lah jauh. Nah, maka dia kemudian berbuat curang di dalam pekerjaannya gitu. Nah, oke, Pak Dika. Lanjut aja. Kayaknya waktunya habis. Nanti lanjut aja. Nah, ini bentar. Itu ada besar tiang daripada pasak. Nah, perhatikan itu. Coba diklik. Nah, itu ada menarik itu. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini ada dua orang ya. Yang satunya cerdas, yang satunya tolol. Nek cara Surabaya sing sitok pinter pol, sing sitok goblok pol wis, oke, goblok pol. Nek goblok pol Surabaya, nek Surabaya campur Lamongan, campur Medun, goblok serupal besok. Oke, Pak Dika. Nah, nanti coba tebak siapa yang cerdas, siapa yang tolol. Nah, yang pertama, orang pertama nanya Mr. Baba. Nah, Mr. Baba. Nah, dia itu rajin sholat, Pak. Setiap habis sholat selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholatnya rajin. Yang berikutnya, nah, itu tadi kan sholat. Nah, sekarang tiap bulan itu dia punya gaji, Pak, 2 juta gajinya. Nah, kemudian belanja rumah tangganya, Pak, persis 2 juta, Pak. Nah, persis. Kemudian ya enggak ada sisa, sudah plang-plung. Ketika gajinya naik ya plang-plung aja sudah. Nah, satu tahun kemudian ya gaji naik itu kan sulit ya. Apalagi kondisi ekonomi enggak bagus, gaji naik sulit. Sehingga tahun depan dia tetap gajinya 2 juta, belanjanya, Pak, tetap 2 juta. Nah, belanjanya tetap 2 juta. Nah, kemudian karena enggak ada sisa ya enggak ada ditabung dan enggak ada investasi. Nah, kemudian oke, Pak Dika. Nah, ada kawannya, Mr. Caca. Doanya sama persis, sholatnya sama-sama rajinnya, podo-podo di ini, di belakangnya imam itu kalau sholat itu sudah. Kemudian tiap bulan, Pak, ini pendapatannya gajinya 2 juta, Pak. Cuma bedanya dia belanja Mr. Caca itu tidak 2 juta, tapi cukup 1.800.000. Kemudian sisanya kan selisihnya kan 200.000. Nah, kebetulan omae ku duwe sewak nganjuk, duwe sewak pokoke cedak sedudo kan. Nah, akhirnya apa? 200.000 itu ditransfer lewat BRI, Pak. Kan keluarganya di sana ada rekening BRI. Tolong iki, 200.000 tukokno cempe. Ngerti cempe ya? Cempe itu anaknya wedhus, sergane 200.000. Cempe tapi sing lanang, sing kira-kira engko tahun ngarep pas didol wayah kurban. Nah, gitu. Nah, tiap bulan dia membeli seekor kambing. Satu tahun kemudian, Pak, namanya gaji kan tetap, Pak. Gajinya tetap aja. Cuma, karena sudah 12 bulan kan dia punya 12 ekor kambing. Nah, saya sudah ngitung, Pak, kalau beli kambing 200.000, itu tahun depan paling enggak bisa laku 600.000, Pak. Nah, selisihnya kan 400.000 bagi 2. Antara yang memelihara dengan yang punya modalnya. Jadi, satu orang dia pemilik modal punya duit 200.000 selama 1 tahun. Alias per bulan kira-kira 15.000 lebih ya. Nah, per bulan 15.000 sehingga dia pendapatannya jadi 2 juta tambah 15.000 kali 12. Jadilah 2.180.000. Nah, belanjanya, Pak, dia tidak model orang kaya baru karena sudah jadi juragan kambing gitu. Dia belanjanya 1,8 juta. Belanjanya 1,8 juta. Sehingga tiap bulan mulai tahun ini dia bisa membeli 2 ekor kambing, Pak. Nah, tiap bulan bisa membeli 2 ekor kambing. Dititipkan juga. Nah, kira-kira 10 tahun kemudian sama enggak antara dua orang ini, Mr. Baba dengan Mr. Caca? Beda ya. Bedanya kira-kira apa, Pak? Langit sama bumi itu kurang jauh, Pak. Langit sama sumur sat lah gitu kira-kira itu antara dua itu, Mr. Caca sama Mr. Baba. Nah, pertanyaannya siapa yang cerdas, Pak, ini? Siapa yang cerdas? Nah, Caca cerdas. Yang tolol adalah Baba. Caca pinter pol, Baba goblok pol. Caca ring satu dari atas, Baba ring satu dari bawah. Nah, gitu. Jadi ini malaikat, kan itu ndungo tok gak mbok realisasi gitu. Ngawur kan itu. Itu ibaratnya Mr. Bapak itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami, Pak. Tapi kecepatannya naik motor 100 km per jam di sebelah kanan, Pak. Nek ditabrak truk ya jangan takon dosa. Jadi malaikat ditabrak truk, jangan takon dosa. Ndungo itu cocok mek perbuatane. Jadi malaikat, nah, Mr. Caca pinter, Mr. Bapak goblok. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, Anda seperti siapa gitu kira-kira? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah Mr. Caca, itulah yang disebut sebagai cerdas finansial spiritual. Sholatnya rajin, ibadahnya bagus, dia tidak pernah curang bekerja di kantornya, baik-baik saja, tidak pernah serupiah pun, sepeser pun melakukan kecurangan, ya, dengan tadi 1.000 ditulis 1.500 tadi, atau 1.000 ditulis 1.000 lebih 5 rupiah juga enggak ada, pokoknya 1.000 tulis 1.000 apa adanya. Nah, kemudian dia sadar, ya Allah, saya itu mohon kesejahteraan. Tapi saya juga tahu caranya, Allah. Maka ini saya akan melakukan cara ini, lindungilah cara saya ini, ya Allah. Dia beli kambing itu. Nah, dan kemudian lama-lama kambingnya makin banyak, jual, beli sapi, sapinya makin banyak, beli sawah. Udah, akhirnya dia umur 40 itu sudah jadi juragan, Pak, di desanya. Walaupun di kantor, di kota, mungkin kerjanya level paling bawah. Berapa kemudian dia berhenti dari kantornya. Dia ngomongnya begini, wah, enggak bisa berhenti ini. Saya ini di sini itu hidup saya sangat bermakna. Kalau saya terus berhenti wong sawahku sing openi yo wong, pedusku sing openi wong kabeh, sapiku sing openi terus aku koyo ngapo? Luntang-lantung koyo wong gendeng dadi. Akhirnya udah saya mengabdi aja di kantor, bukan untuk cari duit, tapi untuk memberi makna dalam kehidupan. Apalagi dia jadi pengurus masjid, Pak. Wah, sayang ini nek masjid kantor tak tinggal ya udah. Saya sampai pensiun nek perlu enggak pensiun enggak apa-apa sampai mati. Nah, perlu begitu. Tapi saya tidak nyari duit. Duit saya gajinya alamat transfernya langsung ke rekening masjid, tidak ke rekeningnya istri, karena untuk anak dan istri, kambing, sapi, dan sawah itu sudah jauh lebih cukup daripada gaji saya. Nah, itu yang namanya cerdas finansial spiritual. Ceritanya begitu sebenarnya. Nah, tapi ini kan global ya. Detailnya saya dibaca bukunya. Kalau mau baca malas, saya ada trainingnya. Coba halaman terakhir, Dik. Halaman terakhir. Nah, halaman terakhir itu ada trainingnya. Terus-terus aja. Terus-terus. Karena waktunya habis. Lanjut aja, nanti bisa dibaca, mungkin materinya bisa difotokopi untuk dibagikan kepada kesempatan yang akan datang, atau mungkin kita lanjutkan juga untuk masa-masa yang akan datang sampai kiri-kiri. Nah, ini masih banyak, ternyata waktunya gak cukup. Oke, lanjut. Oh ya, ini nanti ada trainingnya, Pak. Itu training FSG, itu sebenarnya materi buku ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu baca buku segini kan, kapan Mas nyambut gawe nih mau coba buku? Nah, makanya ikut training aja. Tanggal 9 Februari, informasi seperti itu. Kalau Bapak Ibu berminat, ada diskon 20% untuk peserta ini dengan ngirim SMS, nulis FSG Pelindo, spasi nama, kirim ke nomor itu. Nah, nanti dapat diskon 20%. Nah, itu aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lanjutkan forum tanya-jawab sebentar ya, barang satu pertanyaan, dua pertanyaan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, demikian paparan singkat dari Ustaz Iman Supriyono tentang cerdas finansial spiritual. Ya, yang mungkin yang paling melekat di kita adalah Mr. Baba dan Mr. Caca. Ya, intinya yaitulah cerdas finansial dan spiritual. Baik, ini break sebentar, ada seksi konsumsi akan lewat, sambil mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya kepada Ustaz Iman Supriyono, dipersilakan. Dari Pak Hendi, sebelah selatan ada? Kosong. Utara? Cek. Kosong. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, nunggu juga konsumsinya. Baik, kepada Mas Hendi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Hendi, Pak. Saat melihat judul ini sangat tertarik, Pak ya. Lihat apalagi dengan tiket 550. Jadi ini kita dapat gratis, jadi sangat-sangat ini sekali. Terima kasih materinya. Mengenai buku, saya mungkin ingin bertanya apakah ini mirip, kalau lihat judulnya itu mirip yang ditulis Robert Kiyosaki ya. Rich Dad Poor Dad seperti itu, apakah terinspirasi dari sana juga? Kemudian yang saya tanyakan mengenai hal-hal yang praktis di kita ini kan pegawai negeri, sehingga ada nanti masa pensiun. Fakta yang ada itu setelah pensiun gaji, namanya gaji itu sangat-sangat turun drastis sekali. Meskipun ada program pensiun seperti tabungan pensiun, kemudian dana pensiun bersama itu tetap tidak bisa menyelesaikan masalah finansial. Jadi banyak para pensiunan setelah pensiun masih mencari pekerjaan lagi. Sedangkan dana pensiun yang sudah dikumpulkan dari tabungan tiap bulan itu kadang habis juga untuk melunasi hutang-hutang. Nah, apa yang bisa Bapak sarankan kepada kami, karena itu pasti akan terjadi juga kepada kami. Apakah kami harus memulai suatu bisnis selagi kami masih bekerja? Seperti itu. Kemudian katakan kita bisa menyisihkan dari sisa gaji tiap bulan. Banyak tawaran investasi di luaran, meskipun baik yang sesuai syariat Islam maupun tidak. Nah, saya ingin tanyakan investasi semacam apa yang bisa di Bapak sarankan yang sesuai syariat Islam tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Hendi tanya tentang persiapan menghadapi masa-masa pensiun. Nah, kira-kira investasi apa Ustaz? Ya. Kemudian yang sesuai dengan syariat Islam. Langsung saja Ustaz Iman. Ya. Apakah buku ini mirip Robert Kiyosaki? Mungkin ada kemiripannya, jelas ada persamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Nah, salah satu perbedaannya, saya menulis buku ini mensarikannya dari pemahaman saya tentang Quran dan Hadis itu. Jadi misalnya ada ayat Quran itu bahwa ya ayat Nabi yu haridil mu'minin alal kital, wahai Nabi kubarkanlah semangat juang orang-orang mu'min untuk berperang. Iya kumin kum isruna sobiruna yaglibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, dia bisa mengalahkan 200 orang. Jadi 1 banding 10. Nah, saya menerjemahkan apa makna finansial 1 banding 10 itu. Nah, itu ternyata begini Pak, setelah saya renungkan itu. Nah, maknanya 1 banding 10. Kalau dalam perang itu kata Quran kan, satu orang tentara muslim itu bisa mengalahkan 10 tentara non-muslim, tentara kafir. Karena dia lebih ahli, lebih bagus gitu, kualitasnya. Nah, bagaimana secara finansial? Oh, terjemahan saya, satu orang tentara mengalahkan 10 lawan dalam suasana perang itu artinya satu orang melindungi 10 jiwa ya. Satu orang melindungi 10 jiwa. Dalam perang, melindungi 10 jiwa itu dengan membunuh lawan. Nah, kalau dalam damai, melindungi 10 jiwa itu adalah dengan memberi nafkah, Pak. Jadi yang namanya 1 banding 10 setara damai itu artinya seorang muslim yang mampu memberi nafkah kepada 10 orang lain yang setara dia ya, setara dia melalui investasinya. Karena kalau memberi hanya seperti pengemis diberi itu pemberian yang tidak bagus, Pak, tidak jangka panjang. Nah, memberi itu modelnya adalah si ini tadi, Mr. Kaca tadi yang uangnya dititipkan ke desa jadi kambing. Nah, kambingnya itu memberi pekerjaan kepada warga desa dan bisa memberi kehidupan kepada 10 keluarga. Nah, itu 1 banding 10. Nah, itu saya terjemahkan secara teknis bagaimana hitungan finansialnya bisa seperti itu. Nanti saya tulis. Nah, itu mungkin yang agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Robert Kiyosaki. Yang kedua, kalau Robert Kiyosaki seolah-olah pekerja itu sangat tidak bagus. Nah, kalau yang saya tulis di buku saya tidak. Pekerja dan pengusaha itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa membayangkan kalau semua orang jadi pekerja, dan tidak bisa pula membayangkan kalau semua orang jadi pengusaha. Kalau semua orang jadi pengusaha, nanti seperti zaman batu dulu, Pak, enggak ada pekerja. Semua orang bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau semua orang jadi pekerja, siapa yang membikinkan perusahaan? Juga enggak ada pekerjaan nanti. Jadi memang sudah diset pas oleh Allah. Apa Allah itu menciptakan min dzakari wa unsa dari laki-laki dan perempuan, apa, dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu untuk saling melengkapi. Sama, pekerja dan pengusaha saling melengkapi. Nah, bagaimana kalau kita sudah jadi pekerja, apakah kita enggak bisa menjadi pekerja yang cerdas finansial? Nah, Mr. Baba tadi itu bukan pengusaha, Pak. Dia pekerja, murni pekerja. Murni pekerja. Nah, kalau pekerja, dia harus punya investasi. Apa bedanya berinvestasi dengan berbisnis? Kalau berbisnis itu dikerjakan sendiri, kalau berinvestasi cari partner, dikerjakan oleh partner. Siapa partnernya? Yang terpercaya. Siapa itu tadi kalau Mr. Caca tadi? Ya, tonggoni yang desa, masa yang desa apa yang bujuk kan enggak mungkin. Tonggo konco dulinan kecil. Nah, jadi pilih partner yang terpercaya dan dia bisa sukses dengan modal investasi itu. Itu modal desa, modal kota. Bapak Ibu tahu klinik medis Pramita Utama ya. Laboratorium medis Pramita Utama yang di depan rumah sakit Dr. Sutomo. Itu dulu adalah kerjasama antara seorang yang namanya Pak Sultan Amin dengan kawannya yang namanya Pak Sarno. Pak Sultan Amin itu seorang guru, Pak Sarno itu orang yang bekerja di laboratorium medis. Jadilah sekarang Pramita dan Pramita Utama yang tersebar cabangnya di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Nah, Pak Sultan sampai sekarang pun tetap guru, Pak. Bahkan bikin sekolah namanya Sekolah Alam Insan Mulia. Nah, yang saya maksud seperti itu, saya tidak mengajarkan seperti Robert Kiyosaki, seorang guru pergi saja, enggak usah ngajar, kamu berbisnis saja. Nah, kalau seperti itu nanti enggak ada yang mau jadi guru, enggak ada yang mau jadi tentara, enggak ada yang mau jadi dosen, buyar Pak masyarakat. Nah, maka harus ada keseimbangan. Orang kalau cocoknya jadi pekerja, dipaksa jadi pengusaha, itu juga enggak bisa. Sebaliknya, kalau cocoknya jadi pengusaha, dipaksa jadi pekerja, nanti dia akan bertengkar melulu sama kawannya dan atasannya. Biasanya begitu. Jadi, sudah di set tepat. Pertanyaan yang selanjutnya tadi, bagaimana menghadapi masa pensiun? Nah, Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan orang itu enggak ada pensiun, Pak. Coba renungkan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pensiun pada saat apa kira-kira? Mati, betul. Umar pensiun kapan? Mati. Abu Bakar pensiunnya? Mati. Ali pensiunnya? Mati. Jadi, kenapa kok begitu? Rahasianya karena Allah itu menghisab malaikat Raqib dan Atid itu menghisap mulai kapan sampai kapan, Pak? Mulai balik sampai mati. Nah, itu. Jadi enggak ada konsep pensiun dalam Islam. Nah, perkara berganti pekerjaan atau mungkin asalnya di Pelindo terus kemudian di tempat lain, itu enggak ada masalah. Yang penting kita itu harus khairun nasi anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain dari saat balik sampai saat mati. Nah, itu. Jadi enggak ada pensiun. Nah, maka bagi saya enggak perlu pensiun. Ketika kita kemudian oleh Pelindo itu dipensiunkan, menurut persepsi Pelindo dan perusahaan lain juga pada umumnya begitu, maka bagi kita, kita harus selalu mencari aktivitas. Apa kira-kira sampai akhir hayat kita nanti, kita masih bisa memberi makna kepada orang lain. Kalau kebetulan pekerjaan kita itu dibutuhkan orang di luar Pelindo, mungkin Bapak Ibu ahli, apa ya, katakanlah misalnya ahli maintenance kapal misalnya begitu ya. Nah, itu kan tidak hanya Pelindo yang membutuhkan. Orang lain kan butuh. Nah, nanti bisa bekerja atau mungkin merintis usaha di tempat lain dengan keahlian itu. Tapi kalau pekerjaan kita tidak dibutuhkan oleh orang lain di luar Pelindo, apa misalnya? Apa yang enggak dibutuhkan? Pandu kapal gitu ya. Pandu kapal selain yang pelabuhan, ono enggak gitu ya. Nah, misalnya aja begitu. Enggak ada yang butuh lain pandu kapal selain Pelindo. Nah, kita bisa kemudian pulang aja ke desa, wedhus iku digedhekno wak sing akeh iku. Nah, itu misalnya bisa begitu. Nah, tapi prinsipnya kita tidak boleh kehilangan arah untuk selalu memberi makna hidup kita itu bagi sesama. Kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linas. Dan itu diukur sampai akhir hayat. Orang yang nganggur-nganggur itu berarti hidupnya tidak bermanfaat bagi sesama dan itu berdosa. Karena Nabi itu yang ngomong. Nah, Nabi itu kan enggak dikatakan, oh ya, nanti jangan tanya kalau di akhirat enggak mendapatkan syafaatnya. Gitu. Jadi kita harus perhatikan betul kata-kata Nabi. Nah, sekarang bagaimana investasi? Bapak Ibu sekalian, saya punya kawan, tidak usah sebut namanya, pegawai BUMN juga, yang investasi franchise bakso, Pak. Nah, saya tanya berapa franchise fee-nya. Franchise fee-nya selama 5 tahun itu 35 juta. Kemudian berapa nyewa gedungnya? Selama 2 tahun itu 70 juta, Pak, 35 juta. Berapa renovasi dan alat-alatnya? Kira-kira 35 juta, 40 juta. Sehingga total 150 juta. Karena semangat, Pak. Mungkin dia baca bukunya Robert Kiyosaki gitu, semangat itu. Dan kemudian, belum baca buku saya. Mungkin ya, baca bukunya Robert Kiyosaki, terus dia semangat gitu. Dan kemudian, dia investasi itu, dan begitu jadi, saya tanya, berapa omset sehari sampai sekarang? Omset sehari kira-kira 300 ribu per bulan, Pak. Pertanyaannya, kapan baliknya 150 juta gitu? Ya, sampai kiamat kira-kira belum balik itu, sampai kiamat kira-kira belum balik. Karena pegawainya aja berapa gajinya gitu. Pegawainya itu 11 saya tanya gitu. Nah, itu semangatnya ada tapi kecerdasannya kurang, Pak. Nah, makanya kita harus pintar-pintar, jadi semangat dan cerdas gitu. Semangat bagus, cerdas oke. Nanti kita akan mencapai cita-cita kita untuk menjadi orang yang cerdas finansial spiritual seperti Mr. Baba tadi. Jadi jangan sampai seperti Mr. Baba, wis aku duwe-duwek 100 juta lah kunyaling selama kerja tak tukone wedhus kabeh gitu. Lah aku nek wedhus mati bareng ya apa kan repot gitu. Nah, atau mungkin dicolong wong kabeh gitu. Atau mungkin kena wabah seperti apa flu burung tapi ini flu kambing itu kan kasihan juga. Makanya harus dari kecil, Pak. Jadi namanya investasi harus dimulai dari sedikit, dari kecil, 1, 2, 3 lama-lama dipelajari, makin pintar baru ditingkatkan. Kalau enggak gitu nanti biasanya akan menyesal kemudian. Karena kita kan namanya barang baru, Pak. Barang baru itu harus hati-hati. Barang lama aja harus hati-hati kok. Istri kita itu kan kalau sudah bukan manten ini, bukan manten baru kan barang lama, tapi kan harus hati-hati, Pak, ketika menyentuhnya. Jangan sampai keluar pulang dari kantor itu langsung lompat ke kamar itu. Nah, itu jirine malaikat kon iku lho. Ya isi ku pancen halal ya bojomu, tapi ya kan ada caranya itu. Nabi mengajari cara yang bagus itu. Jadi prosesnya harus pelan-pelan gitu. Atau seperti ini, Pak, manten anyar baru diakad nikahkan itu dan dia ngomong kepada para hadirin, hari ini saat ini saya sudah sah dengan istri saya dan oleh karena itu saya mohon izin untuk masuk ke kamar itu untuk bersenang-senang dengan istri saya. Jadi ini para undangan kan itu sampel lah ya apa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun halal gitu ya, harus ada proses yang bagus. Nah, maka itulah pelajaran yang menarik yang harus kita kerjakan ya. Jadi dari tahu, dikerjakan, diulang-ulang kecil ya, dari kecil lama-lama jadi kebiasaan dan baru kita bisa mengharapkan hasil. Saya rasa itu mungkin tadi bisik-bisiknya sampai jam 1:15 aja maksimum, ternyata sudah lebih. Sehingga saya mohon maaf untuk kelebihan ini dan kalau mungkin Bapak Ibu masih berminat untuk belajar lebih lanjut tadi bisa di SMS ke situ untuk kita berkontak lebih lanjut. Terima kasih, saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kajian bulanan kita. Terima kasih atas perhatiannya. kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.